Maha Production. Bisa nyanyi sama aku? Para undangan, ia aja bencana yang menyedihkan, dan tiada luka yang menyakitkan, tetapi kecewa.